rupawan, cantik dan menawan. Harta dan jabatan janganlah kau banggakan. Dosa kau lakukan, wajib kau abaikan. Sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Sadarlah, sadarlah kalian hai kawan. Semuanya, semuanya hanya titipan. Tampan dan rupawan, cantik dan menawan. Harta dan jabatan janganlah kau banggakan. Dosa kau lakukan, wajib kau abaikan. Sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Tiada guna harta bila tak barokah. Syukurilah nikmat, perbanyaklah ibadah. Wajah yang beriman akan terlihat cerah. Di hadapan Allah kita semua sama. Sadarlah, sadarlah kalian hai kawan. Semuanya, semuanya hanya titipan. Tampan dan rupawan, cantik dan menawan. Harta dan jabatan janganlah kau banggakan. Dosa kau lakukan, wajib kau abaikan. Sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Tidaklah abadi yang kita miliki.